Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dengan tujuan dan niat yang mulia pula. Semoga berkumpulnya kita pada malam ini benar-benar menjaring rahmat Allah, menjaring ridha Allah, sehingga kita semua terhitung sebagai hamba-hambanya yang berbahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Nasaih Dunia yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Sahib Ratib, di mana kita sudah sampai ke dalam bab Tulul Umur Fi Ta'atillah, yaitu panjang umur serta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dipanjangkan umurnya tapi baik amalnya. Semoga kita semua terhitung sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya tapi baik perlakuannya. Semoga kita semua dan keluarga kita serta kaum muslimin termasuk yang demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Habib Allah Haddad berkata dalam kitabnya ini, wa amma tulul umri fi ta'atillah fahuwa mahbubun wa matlubun. Adapun panjangnya umur yang digunakan di dalam ketaatan kepada Allah, maka hal itu adalah sesuatu yang sangat disukai, sesuatu yang sangat diminati, sesuatu yang sangat dicari. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairunna khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Cuma masalahnya di sini adalah kita sebagai hamba yang sangat naif dan dhaif ini, kita tidak mempunyai kemampuan apapun, kekuatan apapun. Yang hanya kita lakukan adalah melaksanakan sesuatu yang diinginkan oleh Allah SWT. Sehingga kalau kita berbicara, andai kata kita ditakdirkan oleh Allah SWT, kita tidak panjang umurnya. Semoga itu tidak ditakdirkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi andai kata kita menjalani kehidupan yang sangat pendek, bukan termasuk hitungan umur yang panjang, bagaimana supaya kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW daripada kemuliaan-kemuliaan tersebut, sehingga Nabi mengatakan dalam hadis itu, khairukum, sebaik-baik kalian yang panjang umurnya tapi baik perlakuannya, yang panjang umurnya tapi baik amaliyahnya. Maka kata ulama, ada caranya. Dan itu pun diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Begitulah Nabi kita Muhammad, sebaik-baik Nabi yang kita punya, sebaik-baik guru yang kita punya, sebaik-baik ayah yang kita punya, yang sangat menyayangi, mengasihi umatnya, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma alimtu min khairin illa waqad dallaltuhu alaikum wa amartukum bihi, wa ma alimtu min syarrin illa waqad nahaitukum anhu wa hadzartukum minhu. Yang artinya, tidak aku ketahui daripada sebuah kebaikan pun kecuali sudah aku beritahukan kepada kalian semua. Bahkan sudah aku perintahkan kalian semua untuk melaksanakannya. Dan tidak ada suatu kejelekan maupun keburukan pun yang aku ketahui kecuali aku sudah memberi peringatan kepada kalian untuk menjauhinya, dan aku melarang kalian untuk melaksanakannya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga seandainya, kita tidak tahu, oleh karena kan seorang hamba itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, innal abda ma baina makhafatain, seharusnya setiap hamba ini dia selalu di dalam dua ketakutan. Dari mulai sekarang sampai kita meninggal, harusnya kita selalu merasa takut terhadap dua hal. Dari sekarang sampai kita meninggal dunia, harusnya yang menjadi pikiran kita ini adalah sesuatu yang menakutkan kita. Dua hal ini, kalau kita benar-benar seorang manusia yang menggunakan kesempatan hidupnya, kalau kita benar-benar seorang hamba yang dikatakan sebagai hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik, tapi dengan ukuran Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW bersabda tentang orang cerdik itu, tentang orang cerdas itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu, orang yang cerdas itu adalah seorang manusia yang selalu menghitung-hitung amalnya. Sebelum dihisab selalu dihitung-hitung, hari ini lebih banyak amal kebaikannya maupun amal keburukannya. Dan tidak melakukan suatu perlakuan apapun kecuali selalu diidentikan dengan akhiratnya. Ini bergunakah untuk akhiratnya? Berguna, dia laksanakan. Tidak berguna, dia tidak melaksanakan. Kalau kita termasuk orang yang cerdik seperti ini, maka kita akan sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, selalu kita berada dalam dua ketakutan ini. Apa dua hal yang harusnya menjadi ketakutan, menjadi pikiran, menjadi hal yang mengambil energi pikirannya setiap saat, setiap waktu bagi setiap orang muslim yang cerdas dan cerdik itu? Kata Nabi Muhammad, baina ajalin qad madha, antara waktu yang sudah berlalu. Waktu yang sudah berlalu kepada kita ini, apanya yang mau dipikirkan? Yang perlu dipikirkan dari Nabi Muhammad, bukankah pada waktu-waktu yang sudah lalu mungkin kita beramal dengan amal kemaksiatan? Mungkin sekarang kita sudah bertobat daripada amal kemaksiatan itu, tapi siapa yang bisa menjamin bahwasanya amal kemaksiatan yang dahulu kita lakukan sekarang sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala? Siapa yang bisa menjamin? Mungkin kita merasa bahwasanya pada waktu-waktu yang lalu banyaklah kita berbuat kebaikan, sholat kita, puasa kita. Kita tahukah bahwasanya amal ibadah itu sudah diterima oleh Allah Ta'ala? Bisa jadi kita yang dikatakan Nabi Muhammad, kita akan dibangkitkan Allah Ta'ala dalam keadaan muflis. Apa muflis? Bangkrut. Dalam keadaan tertipu. Dalam keadaan, kata orang Jawa itu, kecele. Dia kira waktu di dunia dulu, dia banyak beramal sholat, banyak beramal sedekah, banyak beramal puasa, banyak beramal ini dan itu. Tapi tatkala nanti di akhirat, dia melihat semuanya itu abasa. Sudah disinggung lewat dalam Al-Quran. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang ketika di dunia dia merasa bahwasanya amaliannya sangat bagus, sangat baik, sangat sempurna. Tapi tak kalau dia berada di akhirat, ternyata itu semua hilang begitu saja. Sebabnya banyak sebabnya. Banyak yang mencampuri urusan ibadahnya dengan riya, mencari muka, mencari perhatian supaya dikatakan orang kita berbuat baik dan sebagainya. Semua itu bisa menyebabkan amal-amal yang kita lakukan daripada kebaikan demi kebaikan itu tidak ada pahalanya. Tidakkah kita berpikir pada hal yang semacam itu? Tapi tidak pernah terpikir ke dalam diri kita. Berarti apa? Kita menurut ukuran Nabi Muhammad SAW, menurut pandangan Nabi Muhammad SAW, kita bukan orang yang cerdas. Beda kan dengan pandangan kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, sebagai manusia yang kurang mengagungkan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kita melihat yang namanya cerdas itu yang profesor, doktor, yang duduk di kursi legislatif maupun di kursi eksekutif. Itu yang kita lihat, kita pandang itu orang cerdas. Bukan, sama sekali bukan mereka orang yang cerdas. Mungkin ada di antara mereka, tapi bukan keseluruhannya. Bahkan bukan berarti orang yang bertasawuf, yang dikatakan orang sufi, dikatakan orang alim, yang pakai imamah semacam ini, berarti dia orang-orang yang cerdas. Belum tentu. Kecerdasan berkaitan dengan akhirat, kecerdasan berkaitan dengan ketakwaan, kecerdasan berkaitan dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala nantinya, kecerdasan berkaitan dengan pengagungan kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Inilah kecerdasan. Dan bagaimana Nabi, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu wa ardhahum, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai mereka semua, dan kita semua dikumpulkan bersama sahabat-sahabat Nabi nanti di surga Al-Firdaus Al-A'la bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, begitu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kita lihat bagaimana hormatnya beliau, pengagungannya beliau. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini adalah teman yang tidak jauh beda umurnya dengan Nabi Muhammad. Teman main dari semenjak kecil sampai muda, sampai tua, selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana pengagungannya. Kalau Nabi Muhammad berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardahu wa askanahu wa iyana fi fatihil jinan, amin ya rabbal alamin. Beliau selalu kalau berjalan dengan Nabi, selalu kelihatannya itu antara imam dengan makmum. Nabi yang di depan, Sayyidina Abu Bakar di belakangnya langsung. Kalau dalam keadaan aman. Kenapa demikian? Beliau benar-benar menghormatinya. Bahkan setelah meninggal beliau Rasulullah SAW, maka yang meneruskan aktivitas Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan baiatnya para sahabat-sahabat Nabi. Setiap kali beliau naik mimbar, tidak mau duduk di tempat duduknya Nabi SAW di atas mimbar itu. Tidak mau berdiri di atas ondak-ondak di mana Nabi SAW berdiri tempat itu. Kenapa demikian? Karena hormatnya beliau kepada Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Ini orang yang cerdas. Ini orang yang cerdik. Ini contoh daripada orang-orang yang nantinya akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Enggak ada di dalam pikirannya itu orientasi dunia. Karena beliau adalah termasuk orang yang sangat berkeyakinan bahwasanya ngapain pikirin nambahin dunia. Enggak bakal berkurang, enggak bakal bertambah. Mari kita datangi mereka-mereka yang konglomerat itu di Kota Bangil maupun di tempat yang lainnya. Datang kepada mereka, cari, minta kepada mereka, coba ceritakan kepada saya, dulu kan kamu bukan orang kaya, kenapa menjadi orang kaya? Tanyakan kepada mereka, bagaimana cara mendapatkannya harta itu? Pasti mereka itu kalau jujur, mereka akan berkata, saya mendapatkan ini dengan sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Saya sudah mereka-reka, saya sudah menganalisa, saya sudah mengkalkulasi. Tapi kalkulasi mereka, analisa mereka, semuanya itu tidaklah sesuai dengan rencana yang mereka harapkan. Tanyakan kepada semua mereka, supaya kita terbuka. Kadang-kadang setan kita itu terlalu berat, sangat menguasai kepada hati kita, sampai kita itu seakan-akan mengatakan bahwasanya yang namanya harta itu turunnya dari orang tua kepada anak, dari kerjaan, dari jabatan. Ini orang kalau tidak kasih kerja kepada kita, kita tidak bisa makan. Ketahuilah bahwasanya yang berikan rezeki adalah Allah. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita benar-benar bersandar kepada Allah SWT, apa yang tidak mungkin? Manusia semua ciptaan Allah, manusia semua berada di dua tangan Allah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, inna gulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman, in sya'a agama wa in sya'a azaga. Ketahuilah kata Nabi Muhammad bahwasanya semua hati-hati hambanya ini berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Kalau dia mau, kalau dia berkehendak, maka orang itu tetap istiqamah, tetap dicintai, tetap disayang, tetap dihormati, tetap dimuliakan. Kalau Allah mau, dalam sekejap orang ini akan dicemooh, orang ini akan dihina, orang ini akan dimaki, semuanya di tangan Allah. Kenapa kita itu menjual muka kepada manusia? Kenapa kita itu menjilat muka manusia? Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Ar-Rabb Khalikuna, Tuhan kita yang semuanya berada di tangan Dia. Itulah kita. Oleh karenanya sebetulnya kita semua ini belum sampai kepada titik kecerdasan sesuai dengan pandangan dan ukuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita hadir pada malam ini kita termasuk dan terhitung sebagai orang-orang yang cerdas. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, ketakutan yang harusnya menjadi ketakutan kita bersama ini adalah pada waktu yang tersisa ini loh. Pertama kali yang harus kita pikirkan, sampai kapan waktu tersisa ini? Siapa di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya esok hari demi Allah saya masih hidup? Siapa yang di antara kita yang berani bersumpah seperti itu? Dan kenapa di antara kita tidak berani bersumpah demikian? Karena kita merasa ragu bahwasanya kita masih hidup besok. Karena kita semua merasa yakin bahwasanya kematian pasti ada, pasti datang. Cuma kapan waktunya kita tidak tahu. Kenapa kok tidak menjadi bahan ketakutan kita? Padahal kalau kita mati, apa yang terjadi? Kalau kita mati, maka binasalah kita. Artinya apa? Kebinasaan itu kalau berkaitan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh agama, binasalah kita. Tapi kalau sesuatu itu berkaitan dengan keinginan Allah SWT dan Rasulnya, maka beruntunglah kita. Kenapa? Baiknya kita bukan ditentukan pada sekarang ini, pada masa lalu, tidak. Tapi ditentukan nanti pada akhir umur kita. Berapa banyak orang yang seperti sekarang ini, seperti kita ini duduk di majlis taklim, tapi kemudian akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyazubillah. Cukuplah suatu gambaran bagi kita semua untuk mengingatkan kita semua sebagai hamba Allah yang selalu diingatkan oleh Nabi Muhammad dan para khalifah-khalifahnya. Maka coba lihat, pandang, cermati, fahami bagaimana iblis itu. Iblis itu telah beribadah kepada Allah Taala bukan seumur kita, seumur jagung. Hanya 60 tahun, 40 tahun, 100 tahun, tidak. Tapi dia telah beribadah kepada Allah selama 80 ribu tahun. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad, tidak ada tempat satu jengkal di surga kecuali sudah diletakkan dahi iblis di tempat itu beribadah kepada Allah Taala. Tidak ada malaikat yang lebih alim daripada iblis. Diriwayatkan seperti itu. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Ilmunya tidak berguna, ibadahnya tidak berguna, tapi akhirnya dia menjadi orang yang paling terkutuk dan selama-lamanya tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa jamin bahwa kita tidak bernasib seperti dia? Tidak. Inilah yang ditakutkan oleh Ibnu Haddad. Inilah yang ditakutkan oleh Ibnu Haddad yang beliau mengatakan di dalam syairnya yang berbunyi, telah mengalir air mata yang bercampur darah dari mataku. Bagaimana aku tidak menangis karenanya? Karena aku melihat pada waktu-waktu yang sudah berlalu, banyak yang bepergian berlalu dariku tanpa aku isi dengan kebaikan. Luar biasa, Al-Haddad yang mengarang kitab ini, beliau itu mengucapkan syair semacam ini bukan hanya ucapan, bukan seperti kita yang banyak omong kosongnya. Tapi beliau ucapkan demikian, bahkan yang menulis syair tersebut, Habib Wahdat, tidak tercatat dewannya di dalam kitab kumpulan syairnya beliau itu, kecuali kalau ingatannya tentang syair yang digubahnya itu masih tetap berada dalam ingatannya sampai seminggu, baru beliau katakan catat. Kenapa? Dia takut sampai syair tersebut bukan berasal dari Allah SWT, bukan karena ilham daripada Allah SWT, dari saking hati-hatinya semacam itu. Ini beliau mengatakan, yang mengumpulkan muridnya itu beliau mengatakan, demi Allah, ketika Wahdat mengatakan syair tersebut, aku melihat mata, kedua mata Wahdat itu menangis, bukan berwarna putih air matanya, tapi berwarna putih bercampur dengan merah. Benar-benar menangis. Kenapa beliau menangis? Takut. Oleh karenanya seharusnya antara kaum muslimin ini, kata Nabi Muhammad, bainal khawfi war raja, kita harus takut. Kali maksiat kita yang pernah kita lakukan dahulu belum diampunkan oleh Allah Ta'ala, menjadi sebab keapesan kita, sehingga kita menjadi sebab kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Nah, bisa jadi amal-amal kebaikan kita yang sudah lalu, yang sekarang sudah 60 tahun, kita sudah berusia 60 tahun, tidak ada satu amal pun yang diterima oleh Allah Ta'ala. Apakah itu tidak membingungkan kita, tidak menakutkan kita? Oleh karenanya hendaknya untung masih ada waktu, hendaknya untung masih diberi kesempatan. Kalau ada majlis taklim semacam ini, hadirilah. Ini majlisnya Rasulullah SAW. Ini majlis yang mengingatkan kita kepada Allah SWT. Berapa majlis ada di kota Bangil ini? Setiap malam di Masjid Jami ada. Di tempatnya Ustaz Ahmad, guru saya, ada. Setiap hari Kamis, hari Jumat sore, Kamis pagi ada. Banyak Sanur Khalid juga punya majlis taklim, ada. Hadiri itu majlis-majlis tersebut, enggak bakal kurang rezekinya, akan bertambah bahkan barokah rezekinya. Kenapa? Kita telah oleh karenanya kata para ulama dikatakan man hammuhu Allahu Rabbuna fallahu yakfihi min kulli hammin. Wa man hammuhu dunya fa humumuhu katsirah wa la yasir ila ma yahummu. Artinya apa? Kata para ulama, barang siapa yang pikirannya hanya Allah, maka dengan pikiran yang satu itu, karena Allah, selalu memikirkan Allah, ridha Allah, yang penting ridha Allah, yang penting saya selamat daripada dosa, yang menjauhkan diri saya daripada Allah, yang penting saya berbuat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang penting saya mendapatkan ridha-Nya Allah. Kalau itu selalu dipikirkan setiap hari, kita berakhlak yang baik untuk supaya dekat kepada Allah, karena kita termasuk orang yang cinta kepada Allah, selalu Allah, Allah terus yang dipikirkan. Man hammuhu, siapa yang pikirannya selalu Allah, Allah akan mencegah, Allah akan memberikan semua apa yang diharapkan. Sebelum dia minta, Allah akan berikan. Ketika dia mempunyai problem-problem, bukan hanya satu problem, berapa banyak problem pun, maka Allah akan menanggulanginya sendiri sesuai dengan firman-Nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu tahtasib. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wama yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jadi kadang-kadang kalau kita baca ayat ini malu kita. Bagaimana Allah Taala sampai membawa ayat yang sedemikian rupa? Jadi seakan-akan itu memanjakan kita. Seakan-akan itu menggoda kita. Seakan-akan merayu-rayu kita. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, beliau mengatakan, Allah Taala mengatakan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, maka semua urusannya akan digampangkan oleh Allah Taala. Wa yuzukum min haitsu la tahtasib. Allah akan berikan rezeki dengan rezeki yang tanpa dia duga. Bukan rezekinya datang dari Allah, bahkan tanpa diduga lagi. Kenapa? Dia bertakwa. Pikirannya Allah, Allah. Mau berbuat maksiat jangan. Aku takut. Kenapa? Allah. Takut dimurkai Allah, takut dosa kepada Allah. Semuanya yang dipikirkan Allah, itu orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah, siapapun yang berpasrah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, fa huwa hasbuh, dia yang mencukupinya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu sok tahu, terlalu minteri, enggak punya ilmu tapi sok tahu. Ilmu kita sangat terbatas tapi sok tahu. Sampai-sampai seakan-akan mengalahkan kepada ilmunya Allah. Yang mana Sayyidina Musa alaihissalam setelah beliau berkumpul dengan Sayyidina Khidir, setelah berlalu apa yang terjadi kepada keduanya itu, maka Sayyidina Khidir mengatakan, coba lihat wahai Musa, kepada burung itu yang terbangan kemudian yang masuk ke dalam laut, dia mengambil sedikit daripada air laut kemudian terbang lagi. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang aku punya dan ilmu yang kamu punya dan ilmu yang dimiliki oleh semua hamba Allah tidak lebih daripada apa yang diambil oleh seekor burung itu dari satu tetes air laut yang sangat besar, sangat luas, sangat banyak itu. Jangan diukur antara ilmu kita dengan Allah. Jangan sampai kita itu melewati batas apapun yang telah dikatakan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertakal pada Allah, siapa yang berpasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Boleh dibuktikan, asal kita orang bertakwa. Asalkan kita orang bertakwa, berapa banyak di antara kita sudah merasa belajar dari pengalaman sendiri? Berapa banyak kita itu telah menyiapkan segala hal tapi enggak terlaksana? Tapi begitu tidak kita menyiapkan segala hal, subhanallah, ada saja. Apakah itu tidak menggugah kita bahwasanya ada Sang Khalik di atas sana? Apakah itu tidak menggugah kita untuk kita lebih dekat lagi kepada-Nya? Oleh karenanya lihat bagaimana Habib Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa ardhah, takutnya kepada Allah, ketakutannya kepada Allah sampai menjalar kepada semuanya, amaliyahnya, muamalahnya, munakahnya, semuanya. Sampai suatu waktu ketika beliau berangkat berperang, sampai beliau berhasil mengalahkan, akhirnya didapat banyak harta, dan beliau katakan kepada prajurit-prajurit utamanya, orang-orang dekatnya, ayo saya undang kalian makan, saya undang kalian makan. Baik, akhirnya mereka datang berduyun-duyun ke tempat yang dituju, yang ditunjuk oleh Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu ardhah waskanan waskanahu wa iyana fatihal jinan amin ya rabbal alamin. Setelah itu beliau memerintahkan kepada budaknya untuk mengambil suatu bungkusan. Bungkusan dilepas, satu bungkusan, ternyata ada bungkusnya lagi di dalam, lepas lagi sampai ada satu tempat. Dibuka lagi tempatnya, ada satu tempat lagi. Setelah itu ternyata ada apa? Tepung terigu yang sudah bercampur dengan kurma. Tepung terigu yang sudah bercampur dengan kurma diletakkan di satu tempat oleh Imam Ali, dikasih air, kemudian dipecek-pecek sendiri, dibuat kue-kue sendiri, dimasak sendiri, kemudian dibagi-bagikan kepada mereka semua. Apa katanya mereka? Kali ya Imam Ali, kita telah mendapatkan harta yang banyak melimpah. Kambing kita punya, unta kita punya, kurma kita punya banyak karena peperangan ini. Wanimah didapatkan luar biasa pada waktu itu. Tapi kami pikir engkau akan mengundang kami dalam makanan yang sangat mewah, sangat besar dan sebagainya. Ternyata engkau undang kami untuk ini saja. Apa kata Imam Ali? Kami ini berperang bukan karena harta. Kami ini berperang karena Allah SWT. Kami ini berperang untuk kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di sisi manusia. Adapun makanan yang kami dapatkan dalam ghanimah itu hakul muslimin, bukan punya saya. Sedangkan yang saya bawa ini sangat jelas, gandum ini diambilnya dari mana, siapa yang menumbuknya, siapa yang mengolahnya, siapa yang memasaknya, sangat jelas siapa ini. Inilah yang kita makan, inilah yang nanti akan menjadikan kita mulia di sisi Allah SWT. Coba kita sampai-sampai pernah satu waktu luar biasanya Imam Ali karamallahu wajhahu ini, setelah beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau tanpa disengaja melewati Baitul Mal. Tiba-tiba Imam Hasan putra beliau, cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah suatu waktu cucu beliau ini Sayyidina Hasan ini ketika berjalan dengan Nabi pergi ke tempat harta kaum muslimin sebelum dibagi-bagikan harta zakat, akhirnya Sayyidina Hasan yang kecil masih lugu enggak mengerti apa-apa, diambilnya satu biji kurma dimakannya. Apa yang lakukan Nabi Muhammad? Dia cepat-cepat mengambil Sayyidina Hasan cucunya, kemudian dimasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Hah, hah, keluarkan nak, keluarkan cucuku. Dikeluarkan sampai keluar semuanya, saya memuntahkan dia. Kenapa beliau paksakan semacam itu? Lalu beliau berkata kepada cucunya, wahai Hasan, makanan ini tidak halal bagiku dan bagi keluargaku. Makanan ini adalah hartanya kaum muslimin. Kenapa beliau lakukan ini? Karena beliau tidak mau pengaruhnya kurma ini yang ada pada dirinya akan menyebabkan dirinya itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu biji kurma. Tapi lihat bagaimana ketakutan Nabi Muhammad. Karena beliau yang tahu, beliau yang mengatakan hadis yang berbunyi, "Man akalal halal atau ajawarihu sya'at am abad, alimat aw lam ta'lam." Barang siapa yang makan yang makanannya makanan halal, maka mau tidak mau anggota badannya akan digunakan untuk berbuat ketaatan. Matanya akan digunakan untuk ketaatan, tangannya akan digunakan untuk ketaatan, kakinya akan digunakan untuk ketaatan, hatinya selalu berpikiran dengan ketaatan kepada Allah SWT. Tapi sebaliknya, waman akalal harama asfat jawarihuhu. Barang siapa yang makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, maka anggota badannya itu akan gampang untuk melaksanakan sebuah kemaksiatan. Mau enggak mau akan begitu. Tahu atau tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja, akan terjerumus ke dalam dosa demi dosa karena makanannya ini adalah makanan yang haram. Sehingga lihat bagaimana suatu waktu Sayyidina Hasan sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah kawin, beliau pergi ke Baitul Mal. Untuk apa? Beliau sakit. Beliau datang untuk bukan meminta, tidak sama sekali. Tapi beliau datang ke Baitul Mal itu untuk meminjam, meminjam satu liter daripada madu. Satu liter daripada madu oleh penjaganya dikasih. Begitu dikasih, begitu dia keluar ketemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Apa jawabannya? Apa kata Imam Ali? Wahai penjaga Baitul Mal, apa yang kau lakukan pada Hasan putraku? Gal iya Imam, tadi dia datang bukan meminta tapi meminjam, lalu dia akan mengembalikannya. Apa jawaban Imam? Apakah kau mewakili semua kaum muslimin sehingga kau pinjamkan dia? dipanggilnya Sayyidina Hasan. Galia Hasan, kenapa kau ambil itu? Wahai ayahku, aku ambil bukan mengambilnya. Aku tidak memintanya, tapi aku meminjamnya. Kata Imam Ali, sudahkah kau meminta izin kepada semua kaum muslimin yang berhak mendapatkan Baitul Mal itu, harta di Baitul Mal itu? Enggak, tidak wahai aku, kembalikan. Bukan hanya 1 liter kamu kembalikan, kembalikan dengan 2 liter bisa jadi, karena pengambilan kamu ada yang tumpah-tumpah ke sana sini sehingga kamu bertanggung jawab untuk kembalikannya. Dan kalau seumpama aku tidak melihat engkau, mulutmu, wajahmu sering diciumi oleh Nabi Muhammad, maka disini aku akan tampar wajahmu karena perlakuanmu itu. Kenapa beliau semacam ini? Kenapa beliau suara ini? Karena beliau ini adalah orang yang cerdas. Karena beliau ini adalah orang yang tidak mau dipisah daripada Nabi Muhammad. Kita memakan kenikmatan yang hanya sesaat, tapi kemudian kita dapat murka daripada Allah Ta'ala. Apa gunanya kenikmatan itu? Kita mendapatkan kenikmatan yang sesaat hanya, kemudian kita akan dibakar dalam api neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Yang kita katakan ini ada sesuatu yang remeh. Sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan, man ghalla ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Barang siapa yang menipu, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan harta yang dia tipu itu dari kaum muslimin itu. Bahkan dijelaskan oleh Nabi, kalau seumpama yang diambil itu sapi yang sedang berbunyi, maka akan ada di punggungnya sapi itu. Kalau yang diambil itu kambing yang sedang mengembek, maka kambing itu ada di punggungnya itu. Saya tidak bisa bayangkan gimana kalau seumpama yang diambil itu rumah miliaran rupiah, tanah, mungkin semua rumah tanah ada di atas punggungnya, waliyadzubillah. Kenapa dikatakan? Jangan kita katakan, oh tidak mungkin. Siapa bilang tidak mungkin? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit itu yang kita lihat itu tanpa ada tonggak. Allah yang menciptakan bukan hanya ribuan, bukan ratusan ribu, tapi jutaan planet yang ada di atas itu tanpa ada benturan sama sekali. Allah yang menciptakan itu. Apa tidak mungkin mengembalikan tanah itu kepada orang yang mengambilnya sebagai tanda bukti bahwasanya dia telah mengambilnya, sehingga dia tidak bisa mengelak daripada apa yang dia perbuat di dunia? Tidak mungkin. Kalau seorang manusia saja sekarang ini bisa menciptakan sebuah alat video yang bisa merekam sesuatu kejadian pada saat ini, kemudian setelah 100.000 tahun akan bisa melihat kembali. Kalau itu di dunia bisa diciptakan oleh manusia, bagaimana Allah Ta'ala? Sesuai dengan firman-Nya, dengan sabdanya Nabi Muhammad, nanti pada hari kiamat Allah akan menancapkan layar yang sangat besar. Layar yang sangat besar. Sebelum ada layar di zamannya Nabi, Nabi sudah mengatakan, layar yang sangat besar. Di situ akan tampak semua yang kita lakukan akan tampak. Apakah tidak kita malu untuk masih sekarang minta kepada Allah Ta'ala? Makanya biasakan kita itu menutupi aibnya kaum muslimin. Ada orang yang tampak aibnya, tutupi. Jadi tampak-tampakkan, jadi bisa besarkan. Seperti alat media kita ini. Selalu kalau ada kejelekan seseorang dicari-cari terus, kemudian diumbarkan, kemudian diberitakan. Itu orang yang memberitakan itu, itu yang masuk dalam hadis Nabi SAW, man faddaha musliman faddahallahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bikin malu kaum muslimin, maka nanti pada hari kiamat akan dibikin malu oleh Allah Ta'ala. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kaum muslimin, maka nanti di akhirat juga akan ditutupi oleh Allah SWT. Biasakan kita menutupi. Jangan sampai ada aibnya manusia itu tampak. Ada, kita tutupi. Kenapa? Muslim yang satu dan muslim yang lainnya saling membantu. Muslim yang satu dengan yang lainnya sama seperti satu saudara. Muslim yang satu dengan yang lainnya sama seperti bangunan satu. Kita lihat bagaimana bangunan ada batu bata, kemudian semennya, batu bata lagi, terus begitu. Ya syuddu ba'duhu ba'do, kata Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita kaum muslim seperti itu. Oleh karenanya, yang punya ilmu mari kita ingatkan, yang punya harta mari kita bantu, yang punya kekuatan mari dengan kekuatannya kita bantu, kita sama-sama kita berjuang dan kita bersaing sekarang ini. Ayo kita bersaing bersama-sama, kita berusaha untuk mali yang menjadi orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad, kita berusaha untuk menjadi orang yang paling berada dalam hati Nabi Muhammad. Sungguh mereka lah orang yang beruntung nanti kelak di hari kiamat. Tidak akan menjadi pikiran kita bagaimana nanti tatkala kita meninggal nanti. Ini kadang-kadang jarang kita pikirkan. Ya kalau kita pikirkan, besok apa ya yang kita cari ya? Besok apa yang kita mau kerja apa, mau buka apa dan sebagainya. Itu yang kita cari tanpa kita memperhatikan bagaimana besok kalau semua besok meninggal dunia. Ini yang kita cari. Dan belajarlah kepada pengalaman semua orang. Baru-baru ini istrinya Gus Nunung yang punya ponpes genggong itu meninggal dunia. Umurnya 30 tahun. Masih muda. Biasanya kalau suaminya itu datang, dia menyambutnya di depan pintu. Istri yang solihah, masya Allah, dengan kesaksian suaminya sendiri. Istri yang solihah, yang jarang, yang seharusnya ditiru. Tapi jangan katakan, makanya jangan baik-baik itu seperti istri solihah itu, terlalu baik akhirnya mati duluan. Jangan. Karena ada ucapan yang macam begini, jangan terlalu baik zaman sekarang ini, biasanya orang yang baik itu mati duluan. Biarkan kita mati duluan, yang penting kita diridhoi oleh Allah Ta'ala. Daripada kita mempertahankan moto itu, tapi akhirnya kita dibangkitkan bersama iblis waliyazubillah. Ini suaminya datang selalu tunggu di depan pintunya, pintu rumahnya. Sampai akhirnya anaknya kecil mau buang air, diantarkan ke kamar mandi. Rupanya dia waktu itu masih hamil 8 bulan, sudah tua. Dia punya darah tinggi, mungkin pecah pembuluh darahnya, akhirnya dia jatuh di kamar mandi dan saat itu juga langsung meninggal dunia. Ini beliau, suaminya itu, semoga Allah menggantikan istri yang solihah sepertinya. Beliau mengatakan, semenjak aku mengawini istriku ini, tidak pernah sekalipun dia membantah. Tidak pernah sampai dia itu berbicara lantang kepada suaminya. Tidak pernah sekalipun saya bertengkar sama dia, tidak pernah. Ini ciri-ciri istri yang solihah seperti ini. Dan untuk inilah kita hidup. Yang suami sabar sama istrinya, istrinya harusnya dia sabar kepada suaminya. Kenapa? Tujuan kita satu. Tidak lain dan tidak bukan adalah ridha Allah. Siapa yang dapat ridha Allah, dia akan masuk surga. Siapa yang dapat ridha Allah, dia akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Siapa yang mendapatkan ridha Allah, maka dia akan dibangkitkan bersama para solihin dengan Nabi Muhammad. Itu yang kita inginkan. Biarkan sekarang kita sabar. Biarkan kita menghadapi semuanya cobaan ini, baik itu datangnya dari istri, dari keluarga, dari tetangga, semuanya dengan akhlak yang baik, akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Satu, supaya kita ini termasuk yang dihitung oleh umat, oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Supaya kita ini termasuk orang yang berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Supaya kita itu menjadi orang yang paling dekat. Kenapa? Nabi Muhammadnya orang yang paling mulia. Yang sekarang kita belum begitu memuliakan beliau. Nabi Muhammad itu dari saking mulianya beliau katakan, bukan karena sombong, tapi beliau ucapkan begitu karena apa? Supaya umatnya itu begitu cinta kepada beliau, itu maksudnya. Apa kata beliau? Adam, faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fahar. Adam dan semua setelahnya Adam, baik para nabi, para solihin, para ulamanya, semuanya, semua berada di bawah benderaku. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Tidakkah kita ingin diakui sebagai umatnya? Tidakkah kita ingin berada di dalam barisannya? Tidakkah kita ingin berada di bawah benderanya? Oleh karena kita, kenapa mereka itu mati-matian mengorbankan segala hal untuk memperjuangkan agama ini, walaupun dalam keadaan zaman yang luar biasa, tetap mereka seperti itu. Kenapa demikian? Tidak lain tidak bukan karena mereka mempunyai suatu keinginan. Apa itu? Dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, meminum daripada telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad. Jadi katakan, siapa minum telagaku, maka dia pasti akan masuk dalam surga. Semoga kita termasuk ditunggu. Kenapa Nabi SAW ketika beliau sedang sakit keras, beliau sudah dipapah, pada saat itu beliau dibawa meminta kepada sahabatnya Syekh Abu Bakar dan Syekh Ali yang memapahnya pada waktu itu, bawalah aku ke bagi, dibawa sambil kakinya itu hanya tidak menginjak ke bumi, tapi berjalan di atas papahan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu sampai ke bagi, apa yang dikatakan Nabi SAW? Antumus sabikun wa nahnu bikum lahikun. Apa artinya? Cermati. Yang diajarkan Nabi Muhammad, cermati. Nabi Muhammad tidak mengucapkannya kecuali untuk mengajarkan kita. Apa kata Nabi Muhammad? Antumus sabikun, kalian yang pertama kali yang mendahului kita. Dan sebentar lagi kami akan bertemu dengan kalian. Sebentar lagi kami akan menyusul kepada kalian. Di saat itulah sahabat bersama Nabi ikut kemudian pulang, dan Nabi melihat mereka itu seakan-akan susah karena melihat keadaannya Nabi Muhammad. Di saat itulah Nabi Muhammad bersabda, wahai sahabat-sahabatku, bukan di sini tempat kita berjumpa, bukan di sini tempat kita berkasih sayang, bukan di sini tempat kita untuk saling memberi, tapi nanti aku tunggu kalian semua berada di depan hausku, di depan telagaku. Semoga kita termasuk yang ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kalau kami mengandalkan amal kami, tidak ada apa-apanya ya Allah. Sangat jauh untuk meraih ridha-Mu ya Allah, sangat dekat untuk mendapatkan murka-Mu ya Allah. Tapi rahmat-Mu kepada hamba-hamba-Mu, terutama kami adalah hamba yang naif, hamba yang dhaif, ya sebagai umat daripada kekasih Muhammad SAW, maka rahmatilah kami semua ya Allah. Angkatlah derajat kami semua ya Allah. Ampunkan segala dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau melihat kepada apapun yang telah lalu daripada amal-amal yang buruk, daripada apa yang telah kita lakukan ya Allah. Dan tetapkanlah sebagai amal ibadah yang baik yang Kau simpan nantinya untuk kami ya Allah. Apapun yang telah kita lakukan pada masa yang lalu ya Allah, tancapkan dalam diri kami keimanan kepada-Mu ya Allah. Di zaman yang sudah luar biasa, sudah menjauhi syariat agama-Mu ini ya Allah, tetapkan kami, jadikanlah kami sebagai umat yang minoritas yang tetap dipandang oleh-Mu ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, yang tetap dirindukan oleh kasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami mempunyai keadaan-keadaan yang baik, keadaan yang Kau ridhoi, keadaan yang diridhoi oleh kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendekatkan kami semua kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rubahlah keadaan kami yang tadinya akhlak kami tidak baik, jadikanlah akhlak kami baik ya Allah. Mulai saat ini tancapkan dalam hati kami bahwasanya namanya dunia sudah Engkau jamin semuanya ya Allah. Jadikanlah pikiran kami bukan ke dunia, pikiran kami bukan dalam keduniaan, tapi pikiran kami hanya di dalam meraih ridha-Mu ya Allah, di dalam meraih kedekatan kepada kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.